Jika suatu saat Indonesia nanti dipimpin oleh orang kafir, bolehkah kita memberontak? Cik senang ya kita memberontak. Saya mau tanya. Pemimpin Amerika sekarang kafir apa tidak? Hah? Kafir kan? Dosa man kok ragu-ragu? Gak boleh ragu-ragu. Kafir. Apakah kalau kafir serta-merta diberontak? Itu loh maksudnya. Jadi gini loh. Kalau pemimpin itu muslim, tidak boleh diberontak. Tapi kalau dia itu kafir, apakah langsung diberontak? Juga tidak. Semua itu ada maslahah dan mafsadah. Seorang muslim harus apa? Menimbang dua hal ini. Misalnya nih, saya sebenarnya pengen ceritakan tentang Suriah, tapi saya enggak punya otoritas di sini. Jadi pemberontak itu banyak pertimbangan. Kita enggak berbicara muslim ya. Kalau muslim kita enggak boleh berontak. Tapi misalnya nih, pemimpin jelas-jelas kafir. Apakah serta-merta kita berontak? Itu pun banyak fikihnya. Harus ditimbang dulu. Berapa kekuatanmu? Menang apa tidak? Tidak boleh gegabah. Ya, para ulama sepakat bahwa orang Amerika itu bukan orang Islam, kafir. Tapi apakah ada ulama yang berfatwa bahwa mereka harus berontak kepada pemimpin? Tidak bisa juga dong. Pasti kalah. Jadi bahali dong. Makanya itu harus ta'anni, harus pelan-pelan. Kecuali kalau pemimpinnya kafir, kaum muslimin kuat dan bisa mengalahkan, buang itu orang kafir. Tidak apa-apa. Kalau kuat, kalau jelas-jelas apa? Jelas-jelas apa? Kemenangannya. Tapi kalau masih lemah, tidak ngerti, tidak punya senjata seperti misalnya yang terjadi di negara-negara yang dikuasai oleh mayoritas orang kafir, ya gimana berontaknya? Pasti kalah. Makanya harus dipertimbangkan dan itu butuh fatwa ulama yang benar-benar ngerti kondisi Indonesia. Tidak boleh orang-orang seperti saya yang berfatwa. Ya, tidak boleh. Harus ulama yang benar-benar makin mempertimbangkan maslahat dan madharatnya. Kalau ini seperti ini nanti akan terjadi seperti ini. Kalau tidak itu harus ditimbangkan, harus jelas matematikanya. Ya, tidak boleh sembarangan. Jadi seperti itu ya. Tapi hukum dasar, hukum asalnya pemerintahan yang kafir harus disingkirkan. Itu hukum asal. Ya, tetapi dalam prakteknya harus lihat kondisinya, enggak boleh serta-merta. Tergantung maslahat dan mafsadatnya. Wallahu a'lam.